Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dalam daurah belajar di kitab fikih Syafi'i dengan kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita masih di kitab Thaharah, di masuk pembahasan baru tentang najis ya. Ini di pertemuan ke-21. Ya, langsung kita baca. Faslun fi bayani an-najasati wa izalatiha. Qala al-musannifu wa sarifu rahimahumullah ta'ala. Ya, sarif mengatakan wa hadzal faslu ya mazkurun fi ba'di nusakhi qubaili kitabi shalah. Bab ini disebutkan disebutkan yaitu sebelum kitab sholat. Jadi langsung sebelum kitab sholat disebutkan yaitu bab najis, pembahasan tentang najis. Sehingga di sebagian naskah itu setelah bab haid ya, kemudian nanti membahas tentang najis, kemudian tentang pindah ke bab kitab sholat. Karena kubail di situ maknanya apa? Waktu yang sangat najis secara bahasa artinya adalah suatu yang kotor. Ya, meskipun dia suci. Ya. Seperti ludah, kemudian ingus, dan yang wasyar'an secara syariat kullu ainin haruma tanawuluha. Kullu ainin, semua zat yang haruma tanawuluha, yang haram untuk dimakan, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi, itu dalam keadaan tidak terpaksa, ikhtiyar, tidak terpaksa, ma'a suhulati tamyizi, dan mudah untuk membedakan dengan yang lainnya. Matiha, bukan karena keharumannya, wala istighdariha, bukan karena kotornya, wala lidororiha, bukan karena nya, fi badanin au aklin, baik itu di badan ataupun pada akal. Ini penjelas takrif yang cukup panjang yang mungkin kurang cocok bagi pemula, tetapi karena disebutkan di kitab, di syarah, maka ya kita pelajari. Karena sebagian penulis atau fuqaha hanya mendefinisikan dengan yang yaitu mustaghdharun yamna'u min sihati sholati haitsu la murakhis, yaitu suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat, yang menjadikan sholat tidak sah, haitsu la murakhis, di mana ketika tidak ada rukhsah. Itu saja, suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. sah, sholatnya bisa sah. Kata definisi yang cukup panjang. Sehingga kalau nggak ada fisiknya itu semisal angin ya, udara, maka dihukumi suci meskipun meskipun dia bersentuhan atau ya bersentuhan dengan najis. Misalnya adalah orang buang angin, ya, angin ini dihukumi ya, suci ya. Karena tidak ada apa, ainnya. Yang haruma tanah wuluha, yaitu haram dimakan atau diminum ya, ini adalah ain yang haram dimakan atau diminum ya, definisinya seperti itu. Alal itlaqi, secara mutlak maksudnya adalah baik itu sedikit atau banyak. Ya. Maksud mutlak situ halatal ikhtiyari, ketika dalam kondisi tidak terpaksa, kondisi normal. Jadi ini tidak boleh dimakan dan diminum baik sedikit atau banyak ketika kondisi normal. Ya. Kondisi ketika kondisi tidak dipaksa. Nah, sehingga nanti meskipun ketika kondisi terpaksa boleh dimakan. Kemudian ma'a suhulati tamyizi, dan mudah untuk membedakan. Ya, mudah ma'a suhulati tamyizi, mudah untuk dibedakan. Jadi, mudah untuk dibedakan itu tadi haruma tanah buluha. Sehingga nanti ada yang dia susah untuk dibedakan, seperti misalnya ulat yang di buah-buahan yang susah untuk dibedakan. Karena sehingga boleh dimakan ya. La li hurmatiha, bukan karena keharamannya. Atau hurmatiha atau ada kehormatannya atau dia sesuatu yang dimuliakan ya. Jadi bukan keharaman tapi ihtiram maksudnya. Karena dia dimuliakan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh penasarah. Nali hurmatiha itu karena dimuliakan, bukan karena haram secara syar'i, maksudnya adalah karena dia al-ihtiram. Seperti mayat manusia. Mayat manusia itu karena dia enggak boleh dimakan karena haram dimakan karena dia punya kehormatan. Wala listigzariha, dan tidak pula karena kotor. Contohnya kotor adalah mani, ingus, dan wala lidororiha, dan tidak pula karena doror bahayanya. Jadi maksudnya tadi haram dimakan bukan karena apa ini membahayakan. Contohnya misalnya batu, kemudian makanan-makanan yang dia membahayakan badan atau akal. La li dhorariha fi badanin au aklin. Baik itu di badan ataupun di akal. Dorornya itu baik doror untuk badan atau untuk akal. Ya. Jadi segala sesuatu ya, ain fisik yang haram dimakan atau diminum, baik itu alal yaitu alal itlak, baik itu banyak atau sedikit, ketika dalam kondisi tidak dipaksa dan dia mudah untuk dibedakan dengan yang lainnya, dan keharaman itu bukan karena haram apa, bukan karena keharaman syar'i, bukan karena apa, yaitu kehormatannya, dan juga bukan haram karena kotornya, dan juga bukan karena yaitu ada doror bahaya yang bisa menimpa badan dan akal. Kita lihat penjelasan dari penjelasan. Wadakhala fil itlaqi, masuk dalam kategori itlaq. Tadi kan alal itlaq, yaitu najasati wa kathiruha, najis yang sedikit atau banyak. Itu ya tetap najis walaupun sedikit. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan keluar dari kata-kata ikhtiar, yaitu ad-daruratu, darurat. Fa innaha tubihu tanawula an-najasati, maka boleh memakan najis ketika kondisi darurat. Jadi kan tadi disebutkan dia haram dimakan kondisi apa? Ikhtiar. Karena dalam kondisi darurat, dia kenapa boleh dimakan? Karena darurat. Apakah ini berarti bukan najis? Ya, ini najis, gitu maksudnya. Karena tadi yang dimaksudkan adalah haramnya dalam kondisi ikhtiar. Kalau tidak diberi kondisi ikhtiar, berarti nanti ketika darurat juga haram. Ya, berarti tidak najis. Kemudian wakhoroja, kemudian di suhulati tamyisi, dan keluar dari kata-kata suhulati tamyis, yaitu akludu di almaiti wijubnin awfakihatin wanahwi lalika. Dan keluar dari kata-kata suhulah tamyis, mudah untuk dibedakan adalah makan dud, yaitu ulat yang sudah mati di juben mentega atau fakihah di buah-buahan. Di buah-buahan di situ ada yaitu ulat yang sudah mati, susah membedakannya. Yaitu dia kan najis bangkai. Karena susah membedakannya, maka boleh dimakan bersamaan dengan buahnya. Wa kharaja bi qawlihi la li hurmatiha. Jadi perkataan beliau yaitu li hurmatiha mayatul adami, yaitu bangkai manusia, mayat manusia. Ya, karena itu apa? Itu diharamkan karena diharamkan dimakan enggak? Diharamkan, tapi karena li hurmatiha. Berarti kan dia bukan najis. Karena diharamkannya karena lihur matiha. wa bi adamil istiqdari, dan tadi wala listiqdariha tadi ya, itu keluar dari kata ini almani wa nahwuhu, mani dan yang semisal dengan mani, karena kotor. Ya, maksudnya adalah ini ada sesuatu yang kotor, haram dimakan. Ya. Tapi haramnya karena kotor. Nah, ini bukan masuk najis, maksudnya gitu. Wa bi nafyi dharar, dengan ya tidak adanya dharar, yaitu al hajar wan nabat al mudir bi badanin au aklin. Ya, batu atau tumbuhan yang itu memudaratkan, bisa membahayakan badan dan akal. Jadi kan sesuatu yang haram dimakan. Ya, kemudian ada tumbuhan, tanaman haram juga dimakan. Apakah itu najis? Tidak najis. Karena apa? Karena dia haramnya bukan karena haramnya disebabkan doror, maka ini tidak masuk kategori najis. Tadi juga karena misalnya apa, mani, ingus dan yang semisalnya kotor, dia nggak boleh dimakan. Apakah itu najis? Tidak, karena alasannya yaitu karena kotornya. Jadi ini ada koid-koid yang banyak, ya, sehingga memang mungkin kurang cocok ya bagi kita. Tapi sudah kita bacakan demikian yang disampaikan oleh pensyarah. Ya. Jadi tadi semua zat yang haram dimakan, baik itu sedikit atau banyak. Tadi alal itlaq. Jadi haram. Tapi haram dimakannya adalah ketika kondisi normal. Ya. Ketika kondisi normal. Berarti itu maksudnya najis. Ya. Sehingga diberi qaid, ya, keterangan halatul ikhtiyar. Karena ketika kondisi darurat itu enggak haram dimakan. Enggak haram dimakan berarti enggak najis. Kan gitu maksudnya. Kalau enggak diberi tulisan qaid halatul ikhtiyar, nanti berarti ini ada bangkai, kondisi darurat kan dibolehkan makan bangkai. Berarti enggak najis. Kan enggak haram dimakan. Ya tetap najis karena di situ kondisi apa? Darurat. Di sini disebutkan haramnya ketika kondisi normal. Ma'a suhulati tamyiz, ya dia apa mudah untuk dibedakan, ya, mudah untuk dibedakan. Ketika mudah untuk dibedakan itu haram dimakan. Nah ini ya berupa ulat di buah-buahan. Ya kok boleh dimakan? Berarti kan bukan najis. Kalau najis tadi kan haroma tanah wuluhan. Itu tetap najis. Karena apa? Karena itu tidak mudah dibedakan. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian lali hurmatiha, bukan karena ikhtiramnya, kemuliaan atau kehormatan benda tersebut. Seperti ya haram, ini beda lagi dengan ada tulisannya la ya. La di sini nanti beda dengan qaid yang sebelumnya. Ya. Kalau ini diberi la. Ini golongan diberi la, la li hurmatiha, wala li istiqdariha, wala li dharariha. Ini golongan negasi-negasi. Kalau tadi kan positif. Berarti najis. Kan itu maksudnya awalnya. Karena tadi najis itu semua yang haram dimakan. Nah ini mayit haram dimakan, haram. Berarti najis, tidak. Loh, kenapa? Karena tidak bolehnya memakan mayit manusia itu karena ihtiram, kehormatan manusia, ya. Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, ya. Maksudnya seperti itu. Ini haram dimakan karena kehormatan. Kemudian apa, misalnya benda karena alasannya haram dimakan karena kotornya. Ya. Tadi contohnya mani dan yang semisalnya. Kemudian wala li dhararha, bukan karena dharornya. Misalnya ada tanaman yang membahayakan, ya, atau batu membahayakan badan, haram dimakan, haram. Berarti najis karena haram dimakan. Oh, tidak najis karena itu haramnya karena akal. Ya, demikian penjelasan untuk takrifnya. Karena demikian panjang sehingga harus kita urai satu persatu, ya. Ya. Ya mau tidak mau karena pensyarah menyebutkan definisi yang panjang. Sehingga kalau tercakup dalam definisi ini, dia najis. Ya. Nah, definisi lain tadi sudah kita sebutkan ringkas, mustakzarun yamna'u min sihati sholati haitsu la murakhis. Cuman gitu aja. Itu sesuatu yang kotor yang menjadikan sholat tidak sah ketika dalam kondisi tidak ada rukhsah. Udah gitu aja. Itu sudah selesai. Ya, itu lebih ringkas. Tsumma dzakara, kita kembali ke matan. Tsumma dzakara al-musannifu dhabiton najisi al-khariji minal qubuli wad-duburi biqaulihi wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Kemudian musannif menyebutkan dhabit. Dhabit itu kaidah, akan tapi dia tidak menyeluruh ke semua bab, ya, gitu kan. Hanya di satu bab saja biasanya. Musannif menyebutkan kaidah, yaitu untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan perkara waqulu ma'in, semua benda cair, ya, ma'i cair. Kharaja, yang cairan tersebut keluar, minas sabila ini, dari dua jalan, baik itu kubul dan dubur, maka itu adalah najis. Ya, ya, sehingga ini menjadi sangat membantu kita untuk menentukan najis atau tidak. Disebutkan apa tadi? Ma'i, cair. Sehingga mafhumnya, kalau bukan apa, ma'i, yaitu bendanya padat. Ya, misalnya apa yang keluar adalah ulat, ya, atau cacing, atau bendanya padat seperti biji, seperti biji-bijian yang seandainya nanti ditanam maka akan tumbuh. Maka itu bukan najis. Keluar dari dubur berupa biji, biji-bijian. Ya, kemudian seandainya biji ini ditanam, dia akan tumbuh. Maka ini bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis. Sehingga nanti bisa disucikan dengan cara dicuci. Karena alasannya tadi adalah bukan bukan apa? Ma'i. Ya. Sehingga jadi bukan najis. Tapi kalau ma'i itu dihukumi najis. Cairan, bentuknya cairan. Bagaimana kalau misalnya yang keluar itu adalah batu? Batu ada dua macam. Satu batu asli itu ya batu yang kita lihatnya, ya. Dan yang misalnya benda-benda padat, ketika tertelan kemudian keluar, maka itu hukumnya adalah mutanajis, ya mutanajis. Karena benda padat, kalau benda cair najis, benda padat ini mutanajis. Tapi kalau batu hukumnya adalah najis. Karena itu terbentuk dari benda najis. Kemudian kata beliau, yaitu ini membahas tadi ma'i, ya. Kharaja minasabila ini keluar dari dua jalan, yaitu kubul depan atau dubur. Sehingga kalau keluar bukan dari dua jalan, maka itu suci. Keluar dari bukan dari dua jalan, hukumnya suci, kecuali muntahan. Kalau muntahan itu dihukum najis. Yaitu muntahan, yaitu dia yang makanan sudah sampai di lambung. Itu dihukumi najis ketika termuntahkan, meskipun tidak berubah keadaannya. Meskipun tidak berubah keadaannya. Kemudian apalagi air yang keluar dari mulut orang yang tidur. Dihukumi apa? Suci. Kecuali jika bisa dipastikan bahasanya air yang keluar dari mulut orang yang tidur itu di lambung. Dan biasanya ini baunya najis. Karena keluar dari lambung. Jadi dia itu kalau dia diproses oleh lambung melalui proses itu nanti keluar jadi ya. Jadi najis. Tapi kalau air liurnya ini keluar dari mulut, maka tidak najis. Maka tadi dihukumi najis. Sehingga kotoran berak, kemudian apalagi kotoran air kencing, semuanya najis, baik itu keluar dari yaitu manusia ataupun keluar dari hewan, baik itu hewannya boleh dimakan dagingnya seperti ayam, kambing, sapi dan yang lainnya, ataupun yang tidak dagingnya seperti binatang-binatang buas, semuanya hukumnya adalah najis. Wahwa sodikun, kata pensyarah, wahwa sodikun bil khariji al mu'tad, bil khariji al mu'tadi kal bauli wal wa'iti wabina diri kadami wal qoihi. Maka ini tadi definisinya tadi, yaitu syamilun, mencakup, ya, mencakup sesuatu yang keluar, yang biasa keluar, mu'tad, biasa keluar, seperti baul, air kencing, wa'id, kotoran berak. Ini biasa keluar. Wabina diri juga mencakup kotoran yang atau sesuatu yang jarang keluar. Seperti kadami, seperti darah. Walkoih, nanah. Nah, itu juga dihukumi apa? Najis. Madhi juga ya, madhi jarang keluar. Wadi juga demikian. Semuanya itu dihukumi apa? Najis. Ilal mani ya, kecuali mani. Min adamin au hayawanin. Au hayawanin wairi kalbin wa khinzirin. Mata walada minhuma au min ahadima ma'a hayawanin tohirin. Dikecualikan mani. Mani adalah benda cair keluar dari kubul. Harusnya menurut kaidah terhitung najis. Ya. Kan, tapi kata beliau di sini dikecualikan. Maninya siapa? Maninya adami manusia. Adapun kalau mani binatang, ya, ya karena itu semua suci kecuali anjing dan babi, maka maninya juga suci, ya. Karena itu asalnya asal dari hewan. Sehingga ini pensyarah menyebutkan adamiyin maninya manusia, au hayawanin wairi kalbin wal khinzirin, atau maninya hewan yaitu selain anjing dan babi. Kalau maninya anjing dan babi, maka hukumnya najis seluruh bagian tubuhnya. Wama tawalada minhuma, dan yang dilahirkan keturunan dari keduanya. Ya, keturunan dari keduanya. Yaitu anjing dan babi, kawin punya anak. Au min ahadima ma'a tohirin. Ma'a hayawanin tohirin. Atau keturunan dari salah satu dari keduanya ketika kawin dengan binatang yang suci, ya, ya misalnya anjing dengan kambing, babi dengan kambing, ini nanti anaknya ikut yang berat, ikut yang najis, padahal orang apa dia hasil persilangan antara hewan suci dan benda najis, hewan najis, anaknya diikutkan yang ke najis. Wa kharaja bi ma'in, keluar dari kata ma'i, adudu wa qulu mutasallibin, yaitu dud, cacing atau ulat, wa qulu mutasallibin, dan segala sesuatu, segala benda yang keras, atuhiluhu al-ma'idatu, yang dia tidak terproses oleh lambung, ya. Artinya dia tidak dicerna, ya. Tidak dicerna. Ulu mutasolibin, ya, biji-bijian. Yang biji ini nanti ketika ditanam bisa tumbuh, ya. Kemudian telur. Telur yang ketika nanti keluar, ketika nanti di apa dipanasi atau mau di bisa menetas, ya. Nanti bisa menetas. Itu telur yang diambil dari bangkai, ya. Kalau tapi kalau telur yang diambil dari bukan bangkai maka suci. Baik. Falaisa binajisin. Maksudnya tadi wa kharaja bima i'in, keluar dari kata cairan, maka adud wa qulu mutasallibin, yang la tuhil al-ma'idatu, yang tidak diproses oleh lambung, maka falaisa binajisin, itu tidak najis. Bal mutanajisun, Akan tapi hukumnya mutanajis iat huru bil ghusli. Bisa menjadi suci ketika dicuci, dibasuh, dicuci. Kalau najis itu kan zatnya itu najis. Kalau mutanajis adalah benda suci yang terkena benda najis sehingga dia menjadi mutanajis dan bisa dibersihkan, disucikan dengan dibasuh. Dicucikan, dicuci dengan air. Kalau najis itu enggak bisa di najis enggak bisa disucikan. Ya sudah zatnya najis. Sehingga tadi cairan-cairan tadi ya dia keluar ya udah itu zatnya sudah najis nggak bisa disucikan. Air kencing disucikan nggak bisa, muntahan disucikan nggak bisa, itu sudah zatnya apa najis. Beda dengan mutanajis ya, tadi contohnya benda-benda yang padat keras yang dia memenuhi syarat tadi ya. Wa fi ba'di an-nusakhi wa kullu ma yakhruju bi lafzil mudari'i wa isqati ma'in. Di sebagian redaksi tulisannya adalah wa kullu ma yakhruju, semua yang keluar dengan fi'il mudari' yakhruju. Wa isqati ma'in dan tidak ada di situ kata-kata ma'i. Ya, lebih bagusnya adalah nuskhah redaksi yang ada di sini ya, yang pertama, karena dihukumi najis itu setelah kharaja, ya, setelah keluar, ya, setelah keluar. Tidak pakai fi'il mudhari. Wa ghusl abwali wal awrasi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun hukumnya. Mencuci semua benda yang terkena abwal yaitu air kencing wal awras wal dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka hukumnya adalah wajib. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i demikian, walaupun hewannya bisa dimakan dagingnya, tetap saja kotorannya najis. Ini berbeda dengan pendapat Al-Imam Malik yang mengatakan bahasanya kalau hewan tersebut dagingnya bisa dimakan, maka baulnya, kemudian rausnya, ya, air kencing dan kotorannya itu tidak najis, ya. Seperti ayam, kambing ini. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak, baik itu yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. Jadi hukumnya membersihkan benda dari najis itu hukumnya apa? Wajib. Wa kaifiyatu ghusli an-najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al-musammatu bil ainiyah takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali aw sofiha min ta'min aw launin aw rihin. Ya, kita baca dulu. Tata cara membersihkan najis, ya. Kita lihat dulu in kanat musyahadatan bil ain, yaitu jika najisnya itu bisa dilihat oleh mata. Bisa terlihat. Wahya al-musammatu bil-ainiyah. Ini dinamakan najis ainiyah. Nah, cara membersihkannya takunu bizawali ainiha. Satu, dengan menghilangkan ainnya. Fisiknya harus hilang dulu. fisiknya harus hilang. Wa muhawalatu zawali awsaf upaya untuk menghilangkan sifat-sifatnya. Ya, walaupun meskipun dengan bantuan benda lain, semisal sabun dan yang lainnya. Meskipun harus dengan sabun, jika tidak bisa hilang kecuali dengan sabun. Baik. Berupa apa sifat-sifatnya? Min to'min, to'm itu rasa, au launin, warna, au rihin, aroma atau bau. Fa'in baqiya to'mun najasati doro. Jika masih tersisa, yaitu rasanya, maka doro, yaitu menjadi masalah, ya. Artinya dia tetap dihukumi najis. Ini ainnya, fisiknya sudah dihilangkan, tapi sifatnya masih ada, yaitu rasa. Maka ini doro, tetap dihukumi najis. Tidak dimaafkan maksudnya. Kecuali nanti tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Jadi kalau sekedar sulit, tidak dimaafkan kalau masih ada rasanya. Nah, tidak memungkinkan untuk dihilangkan, maka nanti bisa dimaafkan. Ya, lebih dari ta'adzur, yaitu tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Ya, maka itu kalau seperti itu bisa apa? Termaafkan. Kan, tapi kalau hanya sekedar sulit saja, itu ini sulit dihilangkan, tetap belum termaafkan kalau tersisa, yaitu ta'am rasa. Au launun au rihun asura zawaluhu lam yadur. Kalau tersisa saja, maka itu doro, tidak termaafkan. Kalau tersisa laun, warna saja, tinggal warna saja, rasa enggak ada, kemudian aroma enggak ada. Ada. Atau tersisa rih, aroma saja, warna enggak ada, rasa enggak ada. Yang ini asura zawaluhu, sulit untuk dihilangkan, maka lam yadura, tidak mengapa. Maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Ini kalau tersisa salah satu, ya. Laun saja tidak mengapa. Itu warna saja tidak mengapa, aroma saja tidak mengapa. Syaratnya tersisa keduanya ini adalah sendiri-sendiri, warna saja atau warna saja atau bau saja, yang ini sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dihilangkan. Karena nanti kalau yang tersisa adalah dua, ya, gabungan antara warna dan bau, maka ini dimasalahkan, tidak dimaafkan. Jadi harus satu. Jadi kalau tadi rasa satu tidak dimaafkan, berat. Kalau rasa ini paling berat, rasa masih ada, itu paling berat. Cuman ada rasa saja tidak termaafkan, tetap dihukum najis. Kalau ada warna saja dimaafkan. Ada aroma saja dimaafkan dengan syarat tadi sulit untuk dihilangkan keduanya tadi. Kemudian kalau double, ada warna plus ada aroma, jadi satu di satu tempat, di satu tempat, maka ini tidak termaafkan karena dia gabungan antara warna dan aroma. Nah tadi disebutkan kapan itu disebut asura zawaluhu, warna tadinya au launun au rihun asura zawaluhu, kapan disebut itu sulit? Ketika tidak bisa hilang dengan dicuci tiga kali. Nah, dengan dicuci tiga kali, dikerok dan dikucek. Nah, maka kalau sudah enggak bisa, maka dihukumi suci. Nanti dihukumi suci. Tadi adalah yaitu najis yang bisa terlihat. Wa in kanat najasatu ghairu fa yakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjisi biha walau marotan wahidatan. Sekarang jenis najis yang kedua yaitu najis yang ghairu musyahadah, tidak bisa dilihat. Wahya al-musamatu, yaitu yang dinamakan najis hukmiyah. Wahya kfi, maka cukup kan air alma alal mutanajis pada benda yang terkena najis walau marotan wahidatan. Semisal air kencing misalnya mengenai badan, kemudian dia sudah kering, sifat-sifatnya sudah enggak ada, tapi belum pernah dibersihkan pakai air, maka ini tetap najis, namanya najis hukmiyah. Karena najis hanya bisa hilang, ya mutanajis bisa menjadi suci hanya dengan air mutlak, ya. Tidak bisa dengan angin, panas matahari, dan yang lainnya. Walaupun sudah hilang sifat-sifatnya, tetap dihukumi najis dan dinamakan najis hukmiyah. Ya. Najis yang enggak boleh di menghalangi nanti ya, menghalangi apa? Sahnya sholat. Nah, cara membersihkannya cukup dialir dengan satu kali aliran air. Itu namanya najis apa hukmiyah. Astasna summa astasna al-musallifu minal abwali qawlahu. Kemudian musannif memberikan pengecualian untuk apa? Air kencing. Yaitu perkataan beliau dikecualikan illa baula sabi alladzi lam yakuli ta'ama ai lam yatanawal makulan wala mashruban ala jihati at-taghalli. Tadi kan membahas apa cara membersihkan najis seperti itu tuh. Kalau najisnya ainnya, dihilangkan ainnya, kemudian sifat-sifatnya dengan perincian tadi, ya, kapan itu nanti dimaafkan, kapan tidak. Kemudian kalau hukumnya satu kali guyuran. Nah sekarang kalau ada najis, yaitu baul sobi, air kencing sobi, bayi sobi laki-laki. Alazi yang lam yakuli tu'am, yang belum makan makanan. Kecuali hanya minum air susu ASI, air susu ibu atau air susu ailam yatanawal, yaitu belum makan makulan, suatu yang dimakan wala masyruban dan yang diminum ala jihati at-taghdhi dalam bentuk dia menjadi asupan gizi atau menjadi makanan bagi dia untuk makan maksudnya. Ya, tadi disebutkan yaitu air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki. Nanti ini dinamakan najis mukhaffafah. Maka ini disebutkan hanya air kencing. Maka kalau bukan air kencing, ini tidak masuk hukum ini. Ya. Misalnya adalah yang selainnya ya. Misalnya bedaknya kemudian apa? Darah, nanah, kemudian apa lagi misalnya muntahan, itu bukan baul, maka tidak masuk. Jadi khusus. Kemudian asobi, anak bayi laki-laki, maka kalau bayi perempuan tidak masuk. Ini harus bayi laki-laki. Kemudian juga disyaratkan yaitu kurang dari 2 tahun. Coba nanti ada enggak di sini. Disyaratkan pula kurang dari. Kemudian ala jihati atau dimakannya itu karena memang untuk makanan dia. Boleh. Walaupun hanya sekali, misalnya dia minum air susu ibu ya, terus sekali dia makan makanan lain, tapi memang untuk makan, ya. Memang untuk makan dia, maka ini dia berarti sudah tidak masuk kategori ini, ya, karena tidak boleh sama sekali. Ya, kemudian ala jihati at-taghdhi. Kalau bukan ala jihati at-taghdhi maka tidak mengapa. Misalnya dia untuk obat, ya. Makan sesuatu untuk obat. Atau misalnya tahnik, ya. Lumatan apa? Lema. Ini enggak masuk. Karena bukan ala jihati at-taghdhi. Jadi kalau dia memakan sesuatu atau minum ala jihati tahuri ya, dalam bentuk dia makan untuk asupan gizi untuk dia itu memang makan ya, bukan untuk pengobatan, bukan tahnik, maka ini ya, dia keluar dari hukum ini. Tadi kita sebutkan di Aisyah Bajuri disebutkan walau marokan. Walaupun satu kali, wa in ada ila laban. Setelah itu nyusu lagi, minum air susu lagi. Ya, ini enggak boleh. Maksudnya enggak masuk dalam kategori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan la yaumitin amma ba'd. Mohon maaf tadi terputus, ya sinyalnya sepertinya ya bermasalah tadi, kemudian baru bisa nyambung lagi. Ini waktunya juga sudah selesai ya. Baik. Tadi berarti terakhir kita sampai di ya definisi apa cakupan dari najis mukhaffafah ya. Ini kita ulangi sebentar kemudian kita selesaikan sampai situ. Ya tadi air kencing, sehingga kalau bukan air kencing seperti muntahan, darah, nanah tidak masuk. Asobi berarti maksudnya adalah bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tidak masuk najis mukhaffafah. Nanti masuknya mutawasitoh. Kemudian ada syarat lain yaitu kurang dari 2 tahun ya hijriah. Kemudian tidak makan selain air susu ibu atau air atau susu hewan murni. Dan walaupun dia itu tidak boleh walaupun makannya sekali, tapi ala jihati atau tawadhi dalam bentuk dia memang untuk asupan gizi atau istilah untuk makan dia, bukan untuk pengobatan seperti makan sesuatu untuk obat atau misalnya untuk tahnik, maka ini enggak mengapa, enggak terhitung makan yang lain ya, enggak terhitung. Maka ini nanti kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka cara membersihkannya nanti dengan dipercikin, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah habis. Ya ini chatnya hilang. Jadi pertanyaannya apa tadi? Ya mungkin kita nanti bisa di kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Ini di tempat tanah chatnya hilang. Jadi tadi pertanyaannya nggak muncul lagi. Demikian, mohon maaf tadi ada kendala. Sehingga jadi tidak lancar dan tidak nyaman. Saya kemohon atas partisipasinya. Insya Allah kita lanjutkan di hari besok. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.